السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian serial sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, kita telah selesai alhamdulillah membahas tentang perang Ahzab. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan salah satu fase yang penting dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dakwah Islam, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan kenapa serial ini kan membahas peperangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian kita perlu bahas ini? Karena setelah perjanjian Hudaybiyah ini akan terjadi atau akan membawa efek. Perjanjian Hudaybiyah ini akan membawa efek pada peperangan-peperangan yang selanjutnya terjadi, ya, antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin atau musuh-musuh Islam. Oleh karena itu penting sekali kita untuk mengetahui apa yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa saja poin-poin yang disepakati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kemudian menjadi akibat dari perjanjian-perjanjian ini. Perjanjian Hudaybiyah ini kisahnya bermula dari keinginan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriyah, pada bulan Dzulqa'dah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama para sahabat keluar dari kota Madinah untuk melaksanakan umrah. Tentunya yang namanya umrah harus dilaksanakan di kota Makkah, karena Baitullah ketika itu dia di sana, ya, sampai sekarang Baitullah di sana. Sehingga mau tidak mau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat ke sana bersama para sahabat. Ini terjadinya pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah setelah perang Ahzab. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat menuju kota Makkah. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang berapa jumlah rombongan yang berangkat menuju kota Makkah untuk berumrah ketika itu. Namun pendapat yang mendekati kebenaran, ya, adalah sejumlah 1.400 orang. Ini jumlah yang cukup besar, ya, 1.400 orang dari kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk berumrah. Kenapa jumlah yang demikian besar ini dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama untuk berjaga-jaga. Kalau nanti ternyata kaum musyrikin Quraisy tidak mengizinkan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah di Baitullah, lalu kemudian terjadi kontak senjata, maka kaum muslimin memiliki kekuatan yang cukup. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok sampai ada 1.400 orang? Ya, ini ingin berangkat umroh saja, tapi mengumpulkan sampai 1.400 orang. Ini untuk mengantisipasi apabila kaum musyrikin ternyata tidak mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umroh, kemudian terjadi kontak senjata, terjadi peperangan di antara mereka, maka kaum muslimin siap, ya, dengan 1.400 pasukan. Dan ketika itu mereka tidak membawa persenjataan sebagaimana orang yang ingin berperang. Karena memang tujuannya bukan untuk berperang. Ya, jumlah yang besar ini hanya untuk antisipasi saja. Tapi pada hakikatnya Rasulullah SAW dan para sahabat hanya ingin pergi umroh. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat, ya mereka tampil sebagaimana orang-orang yang ingin pergi umrah, hanya saja mereka tetap membawa pedang untuk menjaga diri mereka. Rasulullah SAW pun sampai ke suatu tempat yang bernama Dhul Hulaifah. Kemudian dari Dhul Hulaifah inilah kemudian beliau mulai berihram. Ya, bagi yang belum mengetahui bahwa kalau seseorang itu ingin melaksanakan ibadah umrah, maka sebelum memasuki kota Makkah, mereka harus mengenakan pakaian ihram terlebih dahulu. Nah, untuk orang-orang di kota Madinah, maka mereka berihramnya dari suatu tempat yang bernama Dhul Hulaifah, yang sekarang masyhur dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Ya. Maka dari sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengenakan pakaian umrahnya dan kemudian mulai bertalbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersama para sahabat melakukan perjalanan untuk menuju kota Makkah. Ingat, dengan tujuan apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah. Tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Maka kemudian berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keselamatan perjalanan kaum muslimin, beliau mengirim seorang mata-mata yang bernama Bushr, ya, atau Bushra bin Sufyan Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Jadi memang Bani Khuza'ah ini adalah salah satu kabilah Arab yang memberikan simpati kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka salah seorang dari Bani Khuza'ah ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeriksa bagaimana keadaan kaum musyrikin. Apakah ada potensi-potensi serangan dari mereka? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang keadaan Bushr Al-Khuzai ini. Ya, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ketika itu dia telah masuk Islam. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa ketika itu dia masih musyrik. Ya, dia berasal dari Bani Khuza'ah yang merupakan mitranya atau sekutunya, ya, lebih tepatnya sekutunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun masih dalam keadaan musyrik ketika itu. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencari tahu bagaimana keadaan orang-orang musyrikin Quraisy. Apakah ada ancaman dari pihak mereka untuk menyerang kaum muslimin? Ya. Maka kemudian ternyata Bushr Ibn Sufyan Al-Khuzai ini menemukan bahwa ada pasukan yang telah dipersiapkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy sudah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta 1400 pasukannya berangkat untuk menuju kota Makkah, dan mereka pun bersiap-siap untuk menyongsong pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pasukannya kaum musyrikin dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, masih berada dalam kekufurannya. Maka mendengar laporan ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, beliau sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah sosok yang sangat sering bermusyawarah. Maka beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Apakah kita melanjutkan perjalanan kita ataukah kita kembali ke kota Madinah?" Karena sudah terdengar kabar bahwa kaum musyrikin sudah bersiap-siap untuk menghadang pasukannya, menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadang rombongan umrohnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wallahu taala a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui, ya. "Wahai Nabi Allah, tujuan kita menuju kota Makkah bukan untuk berperang. Tujuan kita adalah untuk umrah. Namun apabila memang ada orang yang menghalangi kita, memerangi kita di perjalanan, maka niscaya kita akan perangi." Ya. Mendengar pendapat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini pun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kita lanjutkan perjalanan. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanan bersama para sahabat untuk menuju kota Makkah agar mereka bisa melaksanakan umrah. Nah, setelah mendengar kabar dari mata-mata tadi bahwa ada pasukannya Khalid bin Walid yang siap untuk menghadang beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memindahkan jalur perjalanan. Jadi perjalanannya yang yang biasa ditempuh melalui suatu tempat ya ini dipindahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beliau memindahkan agar tidak bertemu dengan pasukannya Khalid bin Walid. Nah ini menunjukkan kepada kita bagaimana strateginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tujuan beliau adalah umroh, bukan untuk berperang. Maka ketika ada potensi terjadinya peperangan, terjadinya konflik, terjadinya pertumpahan darah, maka beliau mengelak. Ya, jadi beliau bukan kemudian menyongsong pasukannya Khalid bin Walid, tidak. Tapi beliau mencoba untuk mencari jalan yang lain. Kenapa saudaraku kaum muslimin? Karena memang tujuannya bukan untuk berperang. Maka kita tetap fokus dengan tujuan kita. Ya, tujuannya bukan untuk berperang. Tidak ada tujuan untuk berperang sama sekali. Nabi SAW datang dalam keadaan damai. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan ya tentang orang-orang Quraisy. Kasihan orang-orang Quraisy ini. Ya, setiap kali mereka melakukan peperangan, mereka mengalami kekalahan. Kenapa mereka tidak membiarkan kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Islam? Atau mereka sendiri yang masuk Islam agar jiwa mereka selamat? Ya, jadi kasihan juga. Kenapa? Karena banyak sekali peperangan atau kontak senjata yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin mengalami kekalahan. Ya, dalam perang Badar mereka mengalami kekalahan. Dalam perang Uhud, ya, bisa kita katakan ketika itu seri antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, walaupun usaha mereka gagal. Dalam perang Ahzab, upaya mereka tidak mendapatkan keberhasilan sedikit pun. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, kenapa mereka tidak berhenti saja? Biarkan kita berdakwah, jangan kita diganggu. Kenapa? Karena kalau mereka mengganggu kita, memerangi kita, mereka lah yang kemudian mengalami kekalahan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghindari pasukannya Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun ketika tidak mendapati pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah dia rencanakan, maka pasukan Khalid bin Walid pun kembali ke kota Makkah. Nah di sana ada satu peristiwa yang cukup menarik. Barakallahu fikum. Ketika Nabi Alaihi Salatu Wasallam ya melewati suatu tempat. Menjelang beliau masuk ke Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu nama sebuah mata air. Ya, ada nama sebuah daerah yang dinamakan berdasarkan nama mata air atau sumber air yang ada di daerah tersebut. Namanya mata air Hudaybiyah. Nah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kawasan Hudaybiyah ini, unta beliau yang bernama Al-Qaswa ya tiba-tiba mogok. Tidak mau berjalan. Ya, ketika beliau dan para rombongan melewati satu jalan, ternyata unta beliau tidak mau melanjutkan perjalanan. Ya, maka orang-orang pun takjub dengan apa yang terjadi. Ya, mereka mengira bahwa ini untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mogok. Ya, artinya apa? Tidak mau lagi untuk disuruh berjalan. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa Al-Qaswa ini telah ditahan oleh apa yang menahan pasukan gajah. Jadi dulu kalau kita flashback perjalanan pasukan gajah yang dahulu dipimpin oleh Abrahah, ya, seorang panglima perang dari negeri Habasyah, ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah di tahun kelahirannya Nabi alaihissalatu wassalam, maka upaya tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa dahulu pasukan gajah yang dibawa oleh Abrahah ini ketika mendekati kota Makkah, mereka tidak mau untuk memasuki kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala jaga kota Makkah sehingga setiap kali gajah-gajah ini yang dimaksudkan oleh Abrahah tujuannya adalah untuk meremukkan Ka'bah, ya. Setiap kali dia dibawa untuk menuju kota Makkah, ke kota Makkah, dia berpaling, ya, nggak mau untuk melanjutkan perjalanan. Maka hal yang sama pun terjadi pada ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Al-Qaswa telah ditahan oleh sesuatu yang menahan pasukan gajahnya Abroha. Ya. Maka kemudian Nabi Alaihi Salatu Wasallam pun ya menempuh jalan yang lain sampai kemudian beliau masuk ke daerah Hudaybiyah, lalu kemudian mendirikan tenda bersama para sahabat, lalu berkemah di sana, ya sambil menunggu apa yang akan terjadi, ya antara pasukan, antara rombongan kaum muslimin, apakah mereka diizinkan atau tidak, ya maka Nabi SAW kemudian menunggu. Dan ketika itu, barakallahu fikum, kaum muslimin ternyata mendapati sumber air yang ada di Hudaybiyah itu telah mengering. Ya, jadi tidak ada air yang mencukupi bagi rombongan. Ya, ada sumber mata air Hudaybiyah ketika itu, tapi begitu diambil sudah habis airnya. Maka kemudian terjadilah sebuah mukjizat. Ya, sebuah mukjizat, sebuah tanda kenabian terjadi ya ketika itu. Apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian meludahi, ya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau meludahi mata air Hudaybiyah, setelah itu mata air Hudaybiyah kembali mengalirkan air. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau menyerahkan anak panah beliau. Ya, beliau menyerahkan anak panah beliau kepada salah seorang sahabat, lalu beliau perintahkan agar anak panah ini ditusukkan ke mata air Hudaybiyah. Dan itu dilakukan, kemudian terpancarlah air dari mata air Hudaybiyah sehingga bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Ya, sebagian ulama berusaha menjamak antara dua riwayat ini. Ini yang benar seperti apa? Yang benar itu seperti apa? Apakah diludahi oleh Rasulullah SAW kemudian kembali mengalirkan air, atau ditusuk dengan panah kemudian mengalirkan air? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau menjamak, ya, bisa jadi kemungkinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke sebuah bejana yang berisi air, lalu ini dituangkan ke mata air Hudaybiyah, lalu beliau pun memerintahkan untuk menusuk mata air tersebut dengan panahnya. Jadi dua-duanya terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mata air Hudaybiyah, kemudian juga ditusuk mata air Hudaybiyah itu dengan panah beliau, sehingga kemudian terpancarlah air yang bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin ketika itu. Nah, adapun kaum musyrikin, ya mereka kaget. Ternyata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dekat mereka, tidak jauh lagi dari kota Makkah. Para ulama menjelaskan bahwa Hudaybiyah itu adalah sebuah kawasan yang terletak kurang lebih 20-an kilometer dari kota Makkah. 22 kilometer dari kota Makkah. Ya, ini jarak yang cukup dekat. Ya, kaum musyrikin kaget. Ternyata apa? Rombongannya Rasulullah SAW sudah berada di dekat mereka. Nah, setelah Nabi SAW berkemah di sana, ya, maka Nabi berpikir untuk mengirim seorang diplomat, ya, seorang utusan melobi kaum musyrikin untuk memberikan izin kepada beliau dan rombongan untuk melaksanakan umroh. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengirim utusan, jadi enggak langsung masuk. Ya bahaya kan kalau langsung masuk tiba-tiba terjadi peperangan, tujuan beliau bukan untuk berperang. Ingat, sekali lagi tujuan beliau bukan untuk berperang, tapi tujuan beliau adalah untuk melaksanakan umroh. Maka beliau pun memanggil sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau pun mengutarakan niatnya kepada Umar bahwa beliau akan mengutus Umar melobi kaum musyrikin agar memberikan izin kepada rombongan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah. Namun kemudian Umar mengatakan, ya, Umar sebagaimana yang kita ketahui barakallahu fikum adalah seorang yang sangat pemberani. Ya, dia akan ketika apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya dia akan melaksanakannya. Namun karena ini tugas itu adalah untuk melobi, ya, untuk melobi kaum musyrikin agar memberikan izin kepada kaum muslimin melaksanakan umrah, maka Umar mengkhawatirkan sesuatu. Apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab? Ya, bahwa Umar ini kan terkenal, ya, dalam peperangan-peperangan terkenal keberaniannya, ya, ikut memerangi kaum musyrikin. Banyak sekali kaum musyrikin yang membenci Umar. Dan ketika itu keluarga Umar dari Bani Adi, menurut Umar ketika itu tidak bisa memberikan suaka kepada Umar, tidak bisa memberikan perlindungan kepada Umar. Maka Umar khawatir sebelum misinya menyampaikan keinginan Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin ini terwujudkan, ya beliau sudah dikeroyok terlebih dahulu oleh kaum musyrikin, sudah dicegat terlebih dahulu oleh kaum musyrikin sebelum bisa memasuki kota Makkah. Dan kalau dia meninggal dunia, maka siapa yang akan menyampaikan pesannya Nabi SAW? Ya logis, satu hal yang sangat logis, karena misinya ini adalah menyampaikan pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum musyrikin agar mereka mengizinkan umrah. Ya bukan untuk berperang, masalah keberanian, kita tidak meragukan lagi keberaniannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sosok yang demikian pemberani. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti beliau laksanakan. Tapi karena adanya kekhawatiran misi penyampaian pesan ini tidak sampai terlaksanakan, maka beliau pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan sahabat yang lain menjadi perwakilan kaum muslimin melobi kaum musyrikin Quraisy. Lalu kemudian Nabi Alaihi Salatu Wasallam memanggil Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan dikenal dengan profilnya yang tentu lebih tenang daripada Umar. Dan satu hal yang merupakan keutamaan atau kelebihan dari Uthman bin Affan, bahwa kabilahnya Uthman ya itu masih memiliki kekuatan dan kewibawaan di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Ya, beliau dari kalangan Bani Abdul Manaf. Ya, Bani Abdul Manaf ketika itu masih memiliki kewibawaan. Apalagi salah seorang dari keluarga Banu Abdul Manaf ini adalah salah satu pemuka Quraisy. Yaitu siapa? Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ini masih sepupu dari Uthman ibn Affan. Ya. Sehingga peluang Uthman bin Affan ini untuk berhasil ini jauh lebih besar. Dan dia pun memiliki keluarga yang akan melindunginya. Masih ada kabilah Banu Abdul Manaf yang akan memberikan suaka atau pelindungan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ya Nabi SAW memerintahkan kepada Uthman, sampaikan kepada mereka bahwa kita akan memasuki kota Makkah hanya untuk melaksanakan umrah. Ya, kita hanya akan melaksanakan umrah, bukan untuk berperang sama sekali. Ya, maka kemudian Uthman ibn Affan pun ya pergi melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya sampai kemudian ketika akan memasuki kota Makkah terjadilah apa yang sudah diprediksi oleh Umar ibn Khattab, ya bahwa Uthman dicegat. Ya, Uthman dicegat oleh kaum musyrikin. Lalu mereka pun bertanya kepada Uthman, apa yang hendak kau lakukan wahai Uthman? Ya, aku hanya ingin menyampaikan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kami datang ke sini untuk melakukan umrah, bukan untuk berperang. Nah, ketika itu muncullah salah seorang sepupu dari Umar bin Khattab yang bernama Aban bin Sa'id ibn al-As, ya. Ini masih sepupunya Umar bin Khattab, ya. Sa'id bin al-As ini adalah saudara dari Affan, ya, saudara dari Affan, bapak dari Uthman. Maka Aban bin Sa'id ibn al-As ya segera memacu kudanya kepada Uthman bin Affan, lalu dia menjemput Uthman bin Affan, memberikannya perlindungan, lalu kemudian mereka pun pergi untuk menemui pemuka Quraisy di tengah kota Makkah. Ya, kita bisa lihat bagaimana apa yang diprediksi oleh siapa? Umar bin Khattab terjadi. Ya, Uthman bin Affan, nah ini dia memiliki pelindung. Kalau saja Umar, ya, antum bisa bayangkan kalau misalnya Umar yang berangkat, apa yang akan terjadi? Ya mungkin tidak akan terjadi dialog. Gak ada orang yang bertanya tentang apa keinginan Umar. Langsung terjadi apa? Pertarungan. Dan bisa jadi karena Umar kalah jumlah, kemudian dia meninggal dunia, lalu tidak sampai bisa melaksanakan pesannya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Uthman pun ya bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, dan kemudian dia pun menyampaikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang-orang Quraisy pun menerima pesan tersebut, lalu dia mempersilahkan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk melakukan tawaf. Jadi silakan Uthman, kalau kamu mau melakukan umrah terlebih dahulu, kami persilahkan. Maka kemudian Uthman ibn Affan ya mengatakan bahwa saya tidak akan melaksanakan tawaf sebelum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana luar biasanya para sahabat dalam mengagungkan sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan beliau itu sudah berada di hadapan Ka'bah, diberikan kesempatan oleh kaum musyrikin untuk melaksanakan tawaf, tapi beliau tidak mau sama sekali. Ya, mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena penolakan ini, maka kemudian kaum musyrikin pun menahan Uthman. Sehingga Uthman tidak langsung kembali ke rombongan kaum muslimin yang menunggu di Hudaybiyah. Ya, Masya Allah. Ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat bahwa Uthman bin Affan tidak kembali, ya, kemudian muncul ada sedikit ucapan miring tentang Uthman. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa mungkin Uthman sudah melaksanakan umroh, Uthman sudah melupakan kita. Tapi kemudian ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Uthman tidaklah seperti itu. Ya, tidaklah Uthman akan tawaf di Ka'bah, melainkan dia akan tawaf bersama kita. Tidak mungkin dia tawaf terlebih dahulu sebelum tawaf bersama rombongan kaum muslimin. Ya, demikian pembelaannya Nabi alaihi salatu wasalam terhadap sosok Uthman. Ya, enggak mungkin Uthman melakukan hal yang tercela seperti ini. Enggak mungkin Uthman kemudian mengedepankan egonya, dia tawaf sementara kita tertahan di Hudaybiyah seperti ini. Dan memang benar, Uthman tidak mau tawaf melainkan ya setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, karena Uthman tidak segera kembali ke Hudaybiyah ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bahwa akan terjadi sesuatu. Ya, mungkin Uthman sudah dibunuh dan kaum musyrikin menyerang kaum muslimin yang sedang berada di Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada para sahabat untuk melakukan baiat. Ya, melakukan baiat yaitu berjanji setia ya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau berada di bawah sebuah pohon, lalu kemudian masing-masing di antara mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan loyalitas mereka yang penuh kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika pembaiatan tersebut ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya beliau mengajukan tangan kanannya ya beliau mengegamkan ya mengajukan tangan kanannya, kemudian beliau genggamkan dengan tangan kirinya, kemudian beliau mengatakan ini adalah baiatnya Uthman. Ya. Jadi beliau tahu Uthman belum kembali dan beliau tahu bahwa orang-orang yang berbaiat ya kepada beliau dalam baiatul ridwan ini, yaitu baiatnya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya maka beliau pun menyertakan Uthman. Sehingga walaupun Uthman ketika itu tidak berada di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun Uthman ketika itu berada di kota Makkah, namun beliau mengikuti baiat telah diwakili oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam baiat tersebut. Sehingga beliau pun mendapatkan keutamaan baiatul ridwan sebagaimana para sahabat yang lainnya. Ya, jadi kalau ada orang yang menuduh Uthman tidak mengikuti baiatul ridwan, jawabannya tidak. Beliau mengikuti baiatul ridwan dengan diwakili langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Ya. Surat Al-Fath itu barakallahu fikum, ini mengisahkan tentang sulh Hudaybiyah, tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kenapa dinamakan surat Al-Fath? Karena sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan tonggak kemenangan kaum muslimin. Ya, yang nantinya dari sulh Hudaybiyah ini akan melahirkan Fathu Makkah, penaklukan terhadap kota Makkah. Ya, nanti kalau kita akan sampai pada pembahasan Fathu Makkah, kenapa Fathu Makkah itu terjadi? ya awalnya dari sulh Hudaybiyah ini. Ada hal-hal yang telah disepakati oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW dan kaum musyrikin yang dilanggar oleh penduduk Makkah sehingga menjadi pembuka bagi Nabi SAW untuk menaklukkan kota Makkah. Ya, jadi surat Al-Fath ya, yang artinya kemenangan, yang artinya pembukaan kemenangan ya, ini berkutat atau berbicara seputar sulh Hudaybiyah. Dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18 dan 19, Allah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiatur ridwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtasyajarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin. Id yubayyi'unaka tahtasyajarah. Ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada mereka dan Allah akan membalas mereka dengan fathan qariban. Ya, dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi apa terjadinya fathu Makkah, ya. Kemudian tidak cuma itu saja, wa maghanima katsirah ya'khudunaha, dan juga selain kemenangan yang akan mereka dapatkan, mereka akan mendapatkan ghanimah yang demikian banyak. Ya, makanya kita katakan yang namanya sulh Hudaybiyah ini sulh Hudaybiyah ini merupakan pembukaan kemenangan bagi kaum muslimin. Karena setelah sulh Hudaybiyah nanti ada Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah ya ada perang Hunain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi Bani Thaqif ya, beliau mendapatkan ghanimah yang demikian banyak. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kemenangan yang dekat ya akan mereka peroleh wa maghanim katsirah. Demikian juga apa? Maghanim, yakni apa? Ghanimah yang demikian banyak. Ya'khudunaha, yang akan mereka ambil. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ya. Jadi kalau antum baca surah Al-Fath itu berkenaan dengan sulh Hudaybiyah yang menjadi tonggak kemenangan bagi kaum muslimin setelahnya dalam penaklukan kota Makkah dan peperangan-peperangan selanjutnya. Nah, kemudian ternyata Uthman ya ketika itu tertahan di kota Makkah, kaum muslimin ketika itu atau kaum musyrikin ketika itu mereka mulai mengirimkan utusan-utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebenarnya dalam riwayat Ahmad ya, beliau meriwayatkan dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Al-Imam Az-Zuhri, dari Urwah rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah dari Abu Hurairah atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, almuhim dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Quraisy itu mengirimkan beberapa utusan. Setelah Nabi SAW berada di Hudaybiyah, mereka mengirimkan beberapa utusan kepada Nabi SAW. Ya. Utusan yang pertama yang mereka kirimkan ya, adalah seseorang yang bernama Budail bin Warqa Al-Khuzai. Budail bin Warqa Al-Khuzai ini datang kepada Nabi SAW, kemudian menanyakan kepada Nabi SAW apa yang dia inginkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengemukakan kepada Budail bin Warqa bahwa kami kesini hanya untuk melakukan umrah. Hanya untuk melakukan umrah. Dan maka kemudian Budail bin Warqa ini kembali. Kembali dia ke kota Makkah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu orang-orang Quraisy tidak puas. Dia mengirimkan utusan yang kedua. Utusan yang kedua yang dikirimkan bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ya, beliau berasal dari Bani Thaqif. Jadi beliau dia bukan seorang Qurasyi. Dia bukan seorang Qurasyi tapi seorang dari Bani Thaqif. Demikian juga Budail tadi ya. Budail bin Warqa Al-Khuzai ini juga bukan dari Quraisy. Namanya Khuzai dari Bani Khuza'ah. Ya. Ketika itu Bani Khuza'ah masih 50-50 ya, masih ada yang mengikuti Nabi SAW menjadi sekutunya Nabi, masih ada juga yang bergabung dengan orang-orang Quraisy. Kemudian utusan yang kedua, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi diutus oleh orang-orang Quraisy. Ya, dia dari Bani Tsaqif, dia pemukanya Bani Tsaqif. Ya, Bani Tsaqif ini mereka banyak berdiam di kota Thaif. Ya, kota Thaif. Ini kota yang berada di dekat kota Makkah. Dan Nabi SAW juga pernah berdakwah di sana, tapi ditolak mentah-mentah oleh penduduk Thaif sampai beliau dilempari. Mungkin antum pernah dengar kisahnya yang Nabi SAW sampai ditawari oleh malaikat penjaga malaikat Jibril yang membawa malaikat penjaga gunung kalau memang ingin agar dihukum penduduk Thaif, maka malaikat penjaga gunung akan menimpakan gunung yang besar kepada mereka, tapi Nabi SAW enggak mau. Nah, ini si Urwah bin Mas'ud ya. Urwah bin Mas'ud ya, bukan si ya. Kalau si ini agak perendahan karena beliau ini seorang sahabi ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi akhirnya masuk Islam. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini pun kemudian dia dari Bani Tsaqif, dari kota Thaif, tapi dia mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika itu Urwah bin Mas'ud melihat keadaan para sahabat yang luar biasa kehormatannya. Jadi dia mengatakan, saya pernah hadir di depan singgasananya Kaisar. Saya pernah hadir di depan singgasananya Kisra. Ya. Beliau pernah hadir di depan pembesar-pembesarnya orang-orang kafir. Namun tidak ada yang mengagungkan pemimpin mereka sebagaimana ya para sahabat mengagungkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud ketika itu nih, beliau menggambarkan bagaimana keadaannya para sahabat terhadap sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya. Ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka berebutan untuk mengumpulkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertabaruk dengan jasadnya Nabi, dengan asalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ketika beliau berbicara, maka tidak ada seorang pun yang berani mengangkat wajahnya. Semuanya menunduk, menunjukkan apa? Besarnya penghormatan kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud pun ya berupaya untuk meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke kota Madinah dan menghentikan dakwahnya. Ya, berhentikan permusuhannya kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kemudian ada sebuah fragmen yang satu fragmen yang sangat menakjubkan ya. Ketika Urwah bin Mas'ud ini berusaha untuk mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu ini, ya wahai Muhammad, mereka berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Ya, ketika datang musuhmu, maka niscaya mereka ini tidak akan mau untuk melindungimu. Jadi dia menakut-nakuti, dia berusaha menakut-nakuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu para sahabat semuanya berasal dari kabilah yang berbeda-beda. Dan mereka, di antara mereka yang mungkin tidak memiliki kabilah-kabilah yang kuat. Maka ada kemungkinan, wahai Muhammad, ketika memang datang serangan yang besar kepadamu, maka mereka ini tidak akan memberikan perlindungan kepadamu, tidak akan lagi menunjukkan loyalitas kepadamu. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sampai mengeluarkan kata-kata yang demikian keras. Ya, umsus batrolat, kata dia. Kalau kita terjemahkan itu kalimatnya, antum akan terkejut ya. Dan tidak akan menyangka bahwa kalimat seperti ini muncul dari sosok Abu Bakar yang demikian lembut, demikian santun. Dia mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud, wahai Urwah, ya. Ini gimana juga dia kalimatnya ya. Umsus batrolat artinya adalah hisaplah klitorisnya berhalalata. kalimat yang sangat keras ya, ya yang mungkin kita tidak duga ini keluar dari lisannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dijelaskan para ulama kenapa Abu Bakar sampai seperti itu, untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini dari Bani Thaqif ya. Bani Thaqif kita tahu berhala yang sangat mereka agungkan adalah berhala Lata ya. Wahai Urwah, kamu kenapa kamu ngomong seperti itu? Ya, sudah teruji, para sahabat sudah teruji dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab. Mereka senantiasa berada di sampingnya Rasulullah SAW, memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Kenapa kemudian kau mengatakan bahwa orang-orang yang di sekitarnya Nabi SAW ini adalah orang-orang yang akan kabur ketika Nabi SAW diserang? Ya sudah sana, ya kalau kamu gak ada kerjaan ya sudah, jilat kemaluannya, silatlah. Ya. Dan ketika itu juga, Urwah bin Mas'ud ini ketika ngomong di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia selalu memegang jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memegang jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud, jauhkan tanganmu dari jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau aku akan potong tanganmu. Ya. Luar biasa pengagungannya para sahabat terhadap sosok Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud mengatakan, siapa ini? Ya, sebelumnya dia mengatakan juga, siapa yang mengucapkan tadi suruh jilat kemaluannya Lata? Ana ibnu Quhafah, kata dia. Ya. Aku adalah putranya ibnu Quhafah, kata Abu Bakar. Oh, ternyata ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah adalah seorang pembesar Quraisy. Ya. Jadi ada orang-orang kuat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasalam. Kemudian siapa ini yang memerintahkan aku untuk tidak memegang jenggotnya Muhammad? Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Oh, Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini juga berasal dari kota Taif. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ternyata Al-Mughirah bin Syu'bah ini sebelum masuk Islam, dia dikenal sebagai seorang yang suka membuat permasalahan di tengah-tengah orang-orang Taif. Ya. Beliau suka mengambil menjarah harta orang lain. Maka kemudian kata Urwah bin Mas'ud, kami masih ingat apa yang kau lakukan wahai Al-Mughirah. Lalu Al-Mughirah dibela oleh Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan ya semuanya telah terhapus dengan keislamannya, adapun harta yang dia ambil maka kami pun berlepas diri. Jadi apa? Jadi tidak serta-merta dia melakukan suatu perampokan kemudian masuk Islam hartanya menjadi halal ya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka apa yang dilakukan ya selama dia kufur ini sudah terlepas. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya. Ya. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud pun kembali kembali ke tengah-tengah kaum musyrikin dan mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap ingin untuk pergi ke kota Makkah. Nah ketika itu, dan perlu kita ketahui juga bahwa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini akhirnya masuk Islam. Dan dia menemui Rasulullah SAW di kota Madinah, menyatakan keislamannya. Kemudian Nabi SAW memperingatkan dia untuk tidak menampakkan keislamannya di tengah kaumnya yang masih musyrik ketika itu. Namun Urwah bin Mas'ud, ya di kalau saya tidak salah tahun ke-9 Hijriah sebelum wafatnya Nabi SAW, dia kembali ke Thaqif, kemudian menunjukkan keislamannya secara terang-terangan sampai kemudian dia pun dipanah oleh penduduk Saqif. Ya, jadi beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Kemudian utusan selanjutnya ya. Jadi ada beberapa utusan yang diutus oleh Quraisy ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan selanjutnya adalah sosok yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani. Al-Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani. Al-Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani ini dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini adalah suku-suku yang tinggal di sekitar kota Makkah. Dan mereka ini ibaratnya seperti bempernya orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada musuh yang ingin menyerang kota Makkah, nah ada Bani Kinanah ini. Dan mereka ini dikenal dengan orang-orang yang sangat mengagungkan penyembelihan hewan kurban. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui yang datang ini adalah seorang dari Bani Kinanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, coba tunjukkan hewan-hewan kurban kita kepada utusan yang kedua ini. Ya. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Hulais bin Al-Qama Al-Kinani ini, ketika dia melihat ternyata rombongan ini adalah rombongan yang membawa hewan-hewan kurban untuk mereka sembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncul rasa iba, ya, terhadap pasukan terhadap rombongan kaum muslimin. Ini orang datang jauh-jauh dari Madinah ingin melakukan umroh dan membawa kurban, masa tidak diizinkan untuk masuk? Ya. Maka dia pun menampakkan simpatinya kepada Rasulullah SAW, lalu dia pun kembali ke tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya, kembali ke tengah-tengah orang-orang Quraisy, kemudian menyatakan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang membawa hewan-hewan kurban, ya, yang ingin mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita untuk menghalangi mereka. Nah, ternyata orang-orang Quraisy menanggapi apa yang diucapkan oleh Al-Hulais bin Qama Al-Kinani ini, bin Al-Qama Al-Kinani ini, dengan pandangan negatif, sampai kemudian keluar kata-kata kasar dari sebagian mereka. Ya, diam engkau wahai badui, ya. Sampai keluar kata-kata yang mencela dan merendahkan Bani Kinanah. Karena Bani Kinanah ini tadi yang berada di sekitar kota Makkah. Mereka bukan penduduk kota, mereka adalah orang-orang kampung. Ya, maka tersinggunglah Al-Hulais bin Al-Qama Al-Kinani, lalu kemudian dia pun memutuskan hubungannya dengan orang-orang Quraisy. Mereka mogok, tidak lagi ingin memberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy. Maka melemahlah kekuatan kaum musyrikin Quraisy. Salah satu sekutu mereka, ya, meninggalkan orang-orang Quraisy. Ya. Mereka ini Al-Ahabis, kalau enggak salah namanya. Al-Ahabis, yakni orang-orang yang berada di sekitar suku-suku yang berada di sekitar sekitar kota Makkah. Nah, kemudian Quraisy pun mengutus utusan, ya. Berarti ini utusan yang keberapa? Yang ketiga, ya. Utusan yang ketiga yang bernama Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendengar yang datang utusan yang ketiga ini bernama Suhail bin Amr, ya, Suhail itu dari kata sahlun. Sahlun artinya apa? Mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertafaul. Bertafaul itu artinya merasa optimis, menyatakan optimisme. Ya, karena utusan yang datang ini namanya siapa? Suhail, dari kata sahlun yang artinya mudah. Qad sahula amrukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sungguh perkara kalian telah dimudahkan. Kenapa? Karena yang datang adalah seorang utusan yang bernama siapa? Suhail. Yang demikian boleh, ya. Kita menampakkan optimisme, ya, pemikiran yang positif ketika melihat tanda-tanda yang memang menunjukkan alamat kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang utusan namanya Suhail, Sahal. Maka kemudian Suhail bin Amr pun membuat kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesepakatannya itu baru diwujudkan ketika utusan yang ketiga ini datang. Ya. Maka kemudian Suhail pun membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah, Suhul Hudaibiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan. Nabi enggak bisa menulis. Ya, ketika itu yang menulis perjanjian ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini menunjukkan kepada kita disunnahkannya untuk menulis bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan basmalah bismillahirrahmanirrahim ketika kita membuat surat. Ya, jadi disunahkan untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail bin Amr mengingkari penulisan ini. Ya. Kata beliau, ya, "Mana arifur rahman illa rahman bani Hanifah." Ya, kami tidak mengetahui atau Rahman al-Yamamah ya. Mana'rifu Rahman illa Rahmanul Yamamah. Illa Rahman al-Yamamah. Kami tidak mengetahui tentang Ar-Rahman kecuali Rahmannya al-Yamamah. Maksud Rahman al-Yamamah ini adalah sosok yang mengaku sebagai nabi dan dia memiliki gelar Ar-Rahman yang bernama Musailimah, Musailimah al-Kadzdzab. Jadi namanya sudah tersohor ketika itu ya, dan dia memiliki gelar Ar-Rahman. Maka kemudian kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Suhail memerintahkan agar tidak ditulis seperti itu. Ya. Sehingga tulislah bismikallahumma. Ya, tulislah bismikallahumma. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan agar Ali menuliskan bismikallahumma. Ya, jadi tidak tertulis Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, kemudian mulai masuk ke dalam perjanjian, ya. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara Muhammad Rasulullah. Nabi SAW mendiktekan kepada Ali, tulis bahwa ini merupakan kesepakatan antara Muhammad Rasulullah. Maka Suhail protes lagi. Suhail ini nanti juga masuk Islam ya, barakallahu fikum. Ya, Suhail juga masuk Islam ya. Kemudian Suhail protes lagi. Lah kalau kami mengakui Anda itu sebagai Rasul, ya kenapa kita berperang? Ya, apa manfaatnya kita berperang kalau kami mengakui posisi Anda sebagai Rasul? Maka tulislah saja Muhammad bin Abdullah. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk menghapusnya dan menulis Muhammad bin Abdullah. Ali nggak mau, ya, karena titel Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah adalah titel yang mulia. Ya, sehingga Nabi SAW sendiri yang menghapus tulisan Muhammad Rasulullah yang diganti dengan Muhammad bin Abdullah, ya, dan kemudian mengatakan kepada Ali, ya, walaupun mereka tidak mengakui posisiku sebagai nabi, maka aku tetaplah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disepakatilah ya perjanjian Hudaibiyah yang kalau kita rangkum barakallahu fikum, ini antum cermati ya. Ada 5 poin. Ya, ada 5 poin perjanjian Hudaibiyah. Poin yang pertama bahwa terjadi perdamaian ya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dan orang-orang Quraisy. Ya, terjadi perdamaian dan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya selama 10 tahun mereka tidak akan saling serang-menyerang. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk melakukan umrah. Tapi tidak tahun ini. Ya, karena orang-orang Quraisy merasa bahwa harga diri mereka terinjak-injak kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh di tahun yang pertama, ya datang langsung umroh. Ini kan terinjak-injak harga diri mereka. Ya, tapi kalau misalnya berangkatnya dia apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan terlebih dahulu baru kembali, ya ini harga diri mereka lebih terjaga. Maka disepakati pada poin yang kedua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk umroh, tapi tidak di tahun ini. Di tahun yang akan datang, ya, dan tidak boleh membawa senjata. Di umroh yang pertama ini pun mereka tidak membawa senjata, melainkan senjata yang secukupnya, ya, pedang dalam sarungnya. Nah, untuk tahun depan demikian juga tidak boleh membawa peralatan perang kecuali senjata yang masih tersarung, pedang dalam sarungnya. Nah, kemudian poin yang ketiga, nah ini yang mungkin mengecewakan sebagian para sahabat. Poin yang ketiga berbunyi, barang siapa yang masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, maka wajib untuk dikembalikan ke Makkah. Tentu ini seakan-akan merugikan ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam kemudian dia melarikan diri dari Makkah, ya harus dikembalikan kepada kaum musyrikin. Nah, ketika ini, ketika dibuat perjanjian ini, ya perjanjian bahwa kalau ada orang yang kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah harus dikembalikan, ya datanglah kemudian anaknya siapa? Anaknya Suhail bin Amr yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal ya, bukan Abu Janda ya. Ya, Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Nah, ketika itu dia baru saja berhasil melarikan diri dari kaumnya, ingin berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah terlanjur disepakati bahwa barang siapa yang lari dari Makkah ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Maka mau tidak mau Abu Jandal dikembalikan kepada kaum musyrikin. Ya. Walaupun nanti beliau bisa melepaskan diri, melarikan diri dari tangkapan kaum musyrikin. Tapi terpaksa diserahkan. Ini satu momen yang sangat menyedihkan ya. Dia sudah berusaha untuk kabur dari kaumnya, bergabung dengan kaum muslimin, terpaksa harus dikembalikan. Makanya Umar merasa ada sesuatu yang mengecewakan dalam perjanjian ini. Kemudian poin yang keempat, sebaliknya orang yang dari Madinah ke Makkah, maka tidak dikembalikan ke kota Madinah. Dan kemudian yang kelima, ya ini kesimpulan dari Sulh Hudaibiyah, bahwa kesepakatan ini berlaku bagi kedua belah pihak, ini kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Ya, berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Nah, poin kelima inilah yang nanti menjadi sebab terjadinya Fathu Makkah. Kenapa? Karena kaum musyrikin melanggar poin yang kelima ini. Ya, ada perselisihan antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Bani Khuza'ah ini memilih untuk bersama kaum muslimin, adapun Bani Khuza'ah bersama kaum muslimin, adapun Bani Bakr ini bersama dengan kaum musyrikin. Nah, nanti terjadi konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, ternyata Quraisy ikut andil dalam perselisihan tersebut. Ya, sehingga membuat perjanjian dibatalkan, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun ya memiliki legitimasi untuk menyerang kota Makkah, sehingga terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Kemudian disepakatilah kelima kesepakatan itu, mungkin muncul kemudian sikap yang tidak setuju pada diri Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas al-haq? Bukankah engkau benar utusan Allah? Tapi kenapa kita harus seperti ini? Maka Nabi mengatakan, saya tidak pernah menurakai apa yang Allah SWT perintahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, ini pada hakikatnya adalah perkara yang dibimbing oleh Allah SWT. Kemudian juga Umar komplain lagi dengan Abu Bakar. Kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah sebuah kebenaran. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelisih perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah Umar sadar, dia menyesal karena ucapannya tersebut, karena pemikirannya yang keliru terhadap keputusan yang Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Lalu beliau pun banyak melakukan sedekah, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebus dosa-dosa beliau, ya, untuk menebus kekeliruan beliau. Dan terbukti barakallahu fikum ya bahwa Sulh Hudaibiyah ini banyak sekali memberikan keuntungan bagi kaum muslimin. Ya. Karena posisi mereka yang aman ya setelah Sulh Hudaibiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan hal-hal yang demikian urgent. Di antaranya, karena sudah aman dengan kaum musyrikin, tidak ada lagi ancaman dari kaum musyrikin, beliau bisa fokus menghadapi orang-orang Yahudi yang sedang mengumpulkan kekuatan di benteng Khaybar. Nah, ya. Kalau misalnya belum ada perjanjian damai dengan kaum musyrikin, maka mungkin akan terpecah ya fokusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mereka membuat perjanjian dengan kaum muslimin, maka Nabi bisa fokus untuk memerangi orang-orang Yahudi yang mempersiapkan makar mereka di Khaybar. Kemudian juga hikmah lainnya dari Sulh Hudaibiyah ini ya, menunjukkan bahwa kaum muslimin itu sekarang berada di posisi yang sejajar dengan kaum musyrikin. Kalau yang selama ini tidak dianggap mereka, tapi sekarang berada di posisi yang sama. Sehingga apa? Kaum musyrikin mau membuat perjanjian. Berarti kan setara ya, antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang sebelumnya mereka tidak dianggap. Kemudian yang ketiga ya, hikmah dari Sulh Hudaibiyah ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa fokus mengirimkan utusan-utusan beliau berdakwah kepada penguasa-penguasa yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah. Jadi luar biasa. Kalau kita melihat memang rugi, terutama pada poin yang ketiga tadi ya. Kalau ada orang dari Mekah masuk Islam, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Ya, nggak boleh dia kemudian dibawa ke kota Madinah. Ya, maka ini memang terkesan merugikan, tapi hikmah yang ada di baliknya sangat luar biasa. Inilah ma'asyallahu muslimin, saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, ya, perjanjian Hudaybiyah yang sebagaimana yang kita katakan tadi merupakan tonggak kemenangan atau pintu kemenangan bagi kaum muslimin ya dalam fase-fase selanjutnya. Ya. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, izin bertanya Ustadz, dalam permasalahan mata air Hudaybiyah, apakah ini mukjizat Rasulullah? Ya, ini diantara mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ini dicontoh oleh Musailimah Al-Kadzab ya, sebagai faedah min babil faedah. Ya, Musailimah Al-Kadzab dia berusaha untuk meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara upaya dia meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upayanya meniru mukjizat mata air Hudaybiyah ini. Jadi dia berusaha untuk apa? Ketika itu ada orang yang melapor kepada Musailimah Al-Kadzab. Wahai Musailimah, ya, mata air di kampung kami kering. Ya, airnya tinggal sedikit. Maka coba tampakkan mukjizatmu. Maka kemudian dia ludahi, ya, diludahi oleh Musailimah mata air tersebut. Bukan kemudian airnya itu bertambah banyak, namun justru airnya malah mengering. Jadi dia berusaha untuk mengikuti mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasalam, akan tetapi apa yang dia lakukan justru menunjukkan kebohongannya. Baik. Ustadz, apakah masa sekarang ini masih disyariatkan baiat? Ya, masih disyariatkan untuk berbaiat kepada pimpinan negara. Ya, bukan kepada pimpinan jamaah-jamaah, pimpinan organisasi, tapi kepada pimpinan negara. Apa beda tafa'ul dan husnudzon? Ya, tafa'ul itu dia melihat suatu gejala. Melihat suatu gejala yang kemudian melahirkan optimisme pada dirinya. Ya, dia merupakan antitesis dari atau lawan dari tasa'um. Kalau tasa'um itu adalah menganggap jelek ya. Atau apa yang kita sebut tatayur ya. Kalau tatayur itu dia melihat suatu pertanda lalu muncul prediksi negatif atau menuju prasangka negatif dari apa yang dia lihat. Adapun tafa'ul, dia melihat suatu tanda kemudian dia berpikir positif. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat bahwa utusan yang datang itu bernama Suhail, Sahlun. Berarti ini adalah tanda kemudahan. Ini yang namanya tafa'ul. Baik. Ada pun pertanyaan yang berkaitan dengan politik, mungkin tidak saya jawab ya. Barakallahu fikum. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.